Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhtasatuha. Fa inna kulla marasabita wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalah finnar. Para ikhwabidina azal masyarakatullah, terakhir kita sampai kepada penjelasan tentang wajibnya kita memuliakan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Masih belum selesai. Terakhir adalah penjelasan tentang surat Al-A'raf ayat ke-180. Ialah walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna bi asma'ihi sayuzawna ma kanu ya'malun. Kemudian kita teruskan, wa asma'uhu subhanahu katsiratun la tuhsar wa la tuhaddu bi'adadihin wa la tuhaddu bi'adadin minha masta'sarallahu bi'ilmihi fala ya'lamuhu malakun maqarrab wa la nabiyyun mursal kama fil hadis sahih as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bi nafsik أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. Kemudian nama-nama Allah Azza wa Jalla itu adalah banyak. La tusar wa la tuhad bihadad, tidaklah dibatasi dengan bilangan. Jadi nama-nama Allah Azza wa Jalla itu amat banyak, tidak dibatasi oleh bilangan. Adapun hadis yang sahih riwayat Muslim yang dikatakan bahwa inna lillah isnawati sin asman man ahsadal jannah au kama qal sallam, itu bukanlah menunjukkan pada adanya batasan tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu hanyalah nama-nama yang Allah sampaikan, di mana yang bisa menghafal, memahami mana-mananya, kemudian bentuk sikapnya kepada Allah SWT dengan baik, maka itulah yang akan bisa mengantarkan dia masuk dalam jannah. Ya. Ibarat orang yang mungkin punya harta yang banyak, para siapa yang bisa melakukan kegiatan ini itu akan dibayar 100 ribu masalah. Tetapi itu tidak menunjukkan batasan uang yang dimiliki oleh orang itu tadi cuma 100 ribu. Ya. Tetapi hanyalah menjelaskan di antara nama yang Allah sampaikan kepada umat ini. Karenanya maka di sini katakan, La tuhad bi'adadin. Nama Allah tidaklah dibatasi dengan angka-angka. Minha masta'asarallahu bi'ilmih. Di antara nama-nama itu ada yang masta'asarallahu bi'ilmih, yang Allah khususkan dengan ilmunya, fala ya'lamuhu malak muqarrab wala nabiyyun mursal, maka tidak ada yang mengetahui baik malaikat yang didekatkan dengan Allah dan tidak pula nabi yang diutus. Ya. Jadi walaupun malaikat tidak tahu nama-nama itu, sebab nama-nama itu ada yang Allah khususkan untuk diilmui oleh zatnya, oleh dirinya. Sementara Allah tidaklah kasih tahu kepada siapapun. Walaupun nabi yang diutus. Kama fil hadis sahih, sebagaimana dalam hadis yang sahih, as'aluka bikul ismin huwalak, aku meminta kepadamu ya Allah dengan semua nama yang itu menjadi milikmu. Ya. Sammaita binafsak, yang telah kau berikan nama dengan nama itu kepada dirimu. Au anzaltahu fi kitabi, atau yang telah kau turunkan dalam kitabku. Alam tu ahadan min halqi, atau yang telah kau ajarkan nama itu kepada seseorang min halqi dari makhlukmu. Aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaib, atau yang kau khususkan nama itu pada ilmu yang gaib yang hanya ada di sisimu. Ya. Jadi di sini syahidnya adalah aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaib indak. Jadi kalau itu nama-nama Allah tidaklah terbatas. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang menjelaskan bahwa Allah itu punya nama semenjulan, itu bukan menunjukkan hadis batasan. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, faja'ala asma'ahu salasatas aqsamin. Maka Allah menjadikan nama-namanya itu menjadi tiga macam, tiga bagian. Qismun samma bihi nafsah, fadarahu liman sya'a min malaikatihi gharihim, walam yunzil bihi kitabah. Walam yunzil bihi kitabuh. Kemudian qismun, sebagainya adalah sama binafsah, ya Allah telah memberikan nama dengan nama itu kepada dirinya. Fadharahu liman syaa, maka Allah menampakkan nama itu kepada yang dikehendaki. Maka Allah memperlihatkan nama itu kepada siapa saja Allah kehendaki. Min malaikatihi, dari malaikat-malaikatnya. Ghairihim, atau kepada yang lainnya. Dan Allah tidak turunkan pada kitabnya, nama itu tidak dibawa di dalam kitabnya. Walam yanzil bi kitab, dan tidaklah dibawa di kitab yang Allah turunkan. Wa qismun anzala bihi kitabahu, sebagainya adalah Allah turunkan melalui kitabnya. Wa ta'arrafa bihi ibadu, dan kemudian hamba-hambanya bisa mengetahuinya. Wa qismun ista'sara bihi fi 'ilmil ghaibihi, sebagainya adalah nama yang khususkan pada ilmu ghaibnya. Maka tidak ada seorang pun yang bisa melihatnya, yang bisa mengetahui min khalqihi, dari makhluknya. Ya. Ini kata Imam Qayyim. Jadi kalau begitu nama-nama Allah terbagi jadi tiga. Nama yang Allah sebutkan untuk dirinya, yang Allah beritahu kepada malaikat-malaikatnya atau yang lain, ya, tetapi tidak dicantumkan dalam kitabnya. Sebenarnya Allah turunkan lewat kitabnya, disebutkan dalam kitabnya. Selain adalah yang Allah tidaklah beritahukan kepada siapapun. Ya, ini kata beliau. Jadi penjelasan maklum ini, penjelasan beliau ini termasuk penjelasan kepada hadis di atas. Kemudian seterusnya, karena insyaallah paham. Wa qulu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa dharul ladina yulhiduna fi asma'ih, dan tinggalkanlah orang-orang yang mereka ilhad di dalam nama-nama Allah, atau terhadap nama-nama Allah. Aib, maksudnya a'ridu anhum, kalian tinggalkan mereka, berpalinglah dari mereka. Watrukuhum, dan tinggalkannya mereka. Jadi wadaru ini fil amar, ya. Terkata wadaro ya daru dar. Fil amarnya dar, ya. Jadi wawunya wawu apa istinaf, wawu permulaan, atau bisa wataf kalau dikaitkan dengan kalimat sebelumnya, mungkin bisa jadi wawu wataf. Tapi insyaallah adalah wawu istinaf. Wadaru, dan tinggalkanlah olehmu sekalian, alladzina yulhiduna fi asma'ih, orang-orang yang mereka ilhad terhadap nama-namanya. Kalimat daru ai a'ridu anhum watrukuhum, kalian berpalinglah dari mereka dan tinggalkan mereka. orang-orang yang ilhad terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ilhad itu? Nanti akan dijelaskan makna ilhad. Fa inna Allaha saytawalla jazaahum. Falihadza qala sajzauna ma kanu ya'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka balasannya. Allah memberikan balasan yang sesuai kepada mereka. Jadi saytawalla itu mana asal yang mengatur, tapi kemudian mengatur balasannya. Maksudnya balasan akan disesuaikan dengan keilhadan mereka. Terjemah kita ya, fa inna Allaha saytawalla jazaa'u, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada mereka. Wali hadza qal, oleh karena inilah maka Allah taala berfirman, sajzauna ma kanu ya'malun, mereka itu akan dibalas sesuai dengan yang mereka kerjakan ketika di dunia. Jadi ini balasan di akhirat. Jadi Allah akan memberikan balasan, maksud adalah memberikan azab kepada siapa? Kepada orang yang ilhad terkait dengan nama-nama Allah SWT. Lalu ilhad itu apa maknanya? Dijelaskan wa ma'na yulhiduna fi asma'ih, dan arti yulhiduna fi asma'ih, arti mereka-mereka ilhad pada nama-namanya. Ilhad bukan ateis ya. Kan banyak orang yang mengartikan ilhad dengan ateis. Ilhad itu bukan ateis. Ya. Ilhad manasal adalah al-mail. Mail itu condong, cenderung. Lahad, disebut lahad sebab apa? Lubangnya mereng, itu disebut lahad. Ya. Akan dijelaskan di bawah ini. Maka dijelaskan, alladzina yulhidun, siapakah mereka? Ayyumil yamiluna biha wa bihaqaiqiha wa ma'aniha 'anil haqqi tsabit lah. Orang yang yulhidun fi asma'i adalah ayyamiluna biha, orang yang menyimpang dalam perkara nama-nama itu. Wa bihaqaiqiha, dan menyimpang dari hakikatnya. Wa ma'aniha, dan makna-mananya. 'Anil haqqi tsabit, dari al-haq yang tsabit, yang menjadi kemestian terhadap nama-nama itu. Karena maka ketika Syekh Utsaimin menjelaskan tentang makna ilhad dalam syarah mulahas syarah tentang apa? Fathul Bil Bariyah Talhis dari Hamawiyah. Ya, beliau menjelaskan ilhad fi loha mananya al-mail. Ilhad fi loha mananya al-mail. Mail itu apa? Mala yamilu mail. Bahasa Jawanya doyong. Ya, tidak lurus. Menyelinceng. Bengkok. Ya. Tapi bengkok lain lagi mananya. Jadi mail. Mail itu condong. Untuk menyimpang. Wabil istilah, secara istilah, al-mail amma yajibu i'tikaduh au amaluh. Menurut istilah, mana ilhad adalah al-mail, condong menyimpang, amma yajibu i'tikaduh, dari yang wajib diyakininya. Au amaluh, atau yang wajib diamalkannya. Jadi menyimpang dari yang kemestiannya. Yang mesti harus diyakini, atau yang mesti harus diamalkan. Ini penjelasan singkat dalam terang silsaimin. Sama lah ya. Jadi ilhad dalam kitab irsyad adalah dikatakan ketika memberikan tafsir, yulhidun ayyamiluna biha, mereka yang menyelenceng ya dalam nama-nama itu. Wa bihaqaiqiha, menyimpang dari hakikatnya. Wa ma'aniha, dan menyimpang dari makna-maknanya yang hak, yang sabit berdasar kitab wassunnah. Ini makna ilhad. Jadi ilhad bukan kufur. Ya, ilhad bukan ateis. Ilhad ada dua macam. Ihlad fi ayatillah wa bi asma'illah subhanahu wa ta'ala. Ilhad ada dua macam. Ilhad terkait dengan ayat-ayat Allah, dan ilhad terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ilhad terkait dengan ayat Allah Subhanahu wa taala ayat Allah itu ada apa? Ada ayat qauniyah, ada ayat syar'iyah. Di situ enggak ada. Di keterangan lain. Jadi ilhad ada dua macam, ilhad terkait dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan ilhad terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ilhad terkait dengan ayat Allah ada dua, ayat qauniyah, ayat syar'iyah. Ya. Ilhad dalam ayat qauniyah contohnya apa? Namanya orang itu kemudian meyakini adanya pencipta alam selain Allah. Itu termasuk ilhad fi kaunillah. Fi ayati kauniyah. Fi ayatil kauniyah. Ya. Jadi menisbatkan adanya pencipta selain Allah SWT. Menisbatkan adanya sekutu dalam hal yang berkuasa di alam semesta. Terkait dengan alam. Ya. Kemudian nisbat, maksudnya ilhad terkait dengan ayat syar'iyah, contohnya apa? Ya merubah ayat-ayat Allah SWT, atau dia mendustakan khabar-khabar yang ada dalam ayat Al-Quran, atau dia menyimpangkan makna, atau dia apa namanya durhaka terhadap hukum-hukumnya, dan seterusnya. Itu ilhad terkait dengan ayat-ayat syar'iyah. Salat wajib, dia nolak. Wajiban sholat, riba haram dihalalkan, atau yang lain. Ini namanya ilhad terkait dengan ayat-ayat syar'iyah. Jadi ilhad terkait dengan ayat Allah SWT, singkatnya seperti itu contohnya. Kemudian yang kedua adalah yang disebutkan di sini, walilhad biasma'illahi anwa. Ilhad terkait dengan nama-nama Allah SWT, itu ada beberapa macam. Yang pertama, ayusamma bihal asnam. Katasmiyatihim ullata minal ilah wal'uzza minal aziz wa tasmiyatuhum wa tasmiyatihim sunam ilahan. Ilhad terkait dengan nama Allah SWT ada beberapa macam. Yang pertama adalah ayusamma biha al-asnam. Ialah memberi nama dengan nama-nama Allah SWT itu terhadap nama patung-patung. Ayusamma biha diberi nama dengan nama-nama itu apa? Al-asnam, patung-patung. Jadi memberikan nama-nama kepada berhala dengan nama-nama Allah. Dan ketika memberikan nama pun dengan dirubah kalimatnya. Kata asmiyatihimul lat, seperti mereka memberikan nama dengan berhala mereka dengan nama Lata. Ya. Minal ilah, ini termasuk sembahan mereka. Ya. Minal ilah dari sembahan dinamakan oleh mereka dengan nama Lata. Ini ada khilaf ya, tapi sebagian ulama bahwa orang-orang musyrik Quraisy memberikan nama sanam mereka diantar dengan nama Lata. Lata itu adalah kata al-ilah. Minal ilah. Dari kata ilah. Allah. Al-ilah. Kemudian menjadi al-lata. Allah al-lat. Jadi memberi nama dengan nama itu terhadap berhala atau patung-patung. Seperti mereka memberikan nama dengan ilah. Apa nama-nama patung Lata dari kata al-ilah. Ya. Wal-Uzza kemudian memberikan nama patung Uzza minal Aziz dari kata Al-Aziz. Mereka memberikan nama patung yang lain lagi apa? Manat, ya. Manat dari kata Al-Mannan. Dan lain-lain. Ini contoh memberikan nama dengan nama-nama Allah terhadap nama-nama berhala mereka. Kemudian yang kedua, tasmiyatuhu bima la yaliqu bijalalih, memberikan nama kepada Allah dengan nama yang tidak sepatutnya, yang tidak sesuai dengan keagungan Allah SWT. Kalau yang di atas ini ya perlakuan orang kafir, orang musyrik, ya. Ya mungkin terjadi pada kaum muslimin yang kedua. Tasmiyatu bima la yaliqu bijalalih, memberikan nama kepada Allah dengan yang la yaliq, apa yang laik, yang tidak laik. Nama yang tidak patut dengan keagungannya, dengan keluhuran Allah. Kal tasmiyati Nasara lahu aban. Seperti penamaan orang Nasara lahu kepada Allah itu aban. Dengan nama aban. Tuhan Bapak. Ya. Tuhan Bapak. Jadi orang Nasara memanggil nama Allah atau menyebut nama Allah dengan Tuhan Bapak. Kadang-kadang Tuhan Allah, kadang-kadang Tuhan Bapak. Kemudian wa tasmiyatul falasifah lahu mujiban bidatih. Atau seperti penamaan kaum filosof kepada Allah dengan nama mujiban bidatih. Apa? Mana mujiban bidatih? Nama lain ya, yang kalau di dunia filsafat biasa disebut al-wajibul wujud, al-wajibul wujud bidatih. Ya. Dan zat yang wajib adanya dengan zatnya. Ya, yang mewajibkan dengan zatnya. Jadi Allah adalah zat yang wajib wujud bidatihi. Au'ilatu fa'ilah. Kalau anak cenderung baca ailatu fa'ilatin. Kalau di sini ada harokat ailatun fa'ilatun. Ya. Kalau anak cenderung baca ailatu fa'ilatin bittaba. Atau penamaan yang lain. Yang terkum falasifah adalah menamakan Allah dengan nama ailatu fa'ilah. Bittaba. Apa? Ailatu fa'ilah. Fa'ilah kan sebagai pelaku. Ailah ailatnya. Sebagai sebab dari semua sebab. Ya. Jadi sebab pertama dari semua sebab. Ini Allah. Ilatu fa'ilah. Bitoba. Dengan sendirinya. Allah adalah sebagai ilatu fa'ilah. Bitoba. Yang dengan sendirinya sebagai sebab dari segala sebab. Ini kata kaum filosof. Atau mungkin kaum filosof yang lain menyebut dengan sebutan yang lain. Ya. Ini penamaan-penamaan yang lain. Kalau orang Jawa mungkin menamakan Allah dengan sebutan apa kemarin. Itu dibenarkan apa tidak. Memanggil nama Allah, ya Allah Gusti. Atau Allah Pangeran. Wala Pangeran. Wala Gusti Pangeran itu kan. Atau yang lain. Itu adalah Allah Alam. Kita enggak tahu menama persisnya. Apa terjemah tepatnya tentang Gusti itu apa? Kita bermula lihat ensiklopedia bahasa Indonesia nama pangeran itu apa? Tapi kalau penisbatan Gusti kan atau pangeran itu bisa untuk pangeran Diponegoro. Gus kan dari nama Gus, Gus apa? Gus apa? Gus apa? Jadi kalau begitu wallahu alam kita mestinya menghindari nama-nama yang seperti itu yang jelas-jelas tidak ada terjemahan dari Allah Alam. Terjemahan dari mana itu pangeran atau Gusti itu. Ya. Mungkin terjemahan dari ilah. Kalau ilah kan dari abada. Enggak pas. Ya. Allah. Mungkin dari sayyid. Atau yang lain. Allah tidak ada nama sayyid. Jadi kebetulan nama-nama itu yakin dan hindari. Kalau kita manggil Allah ya. Ketika mengadu ya, ya Allah, ya Rabbi itu saja atau Allahumma atau dengan nama-nama yang lain panggil, ya itu termasuk ilahat. Kemudian asalis wasfu bimat yata'ala anhu wa yataqaddas min anqais ka qauli abasil yahud innahu faqirun wa ana istaraha bi wa anahu istaraha yawma sabdi wa qalihim yadullahu maghlulah. Bentuk ilhad yang lain adalah wasfu bima yata'ala anhu. Mensifati Allah dengan sifat ya yata'ala anhu. Yang Allah maha tinggi, yang Allah maha tinggi dari sifat tersebut. Wa yataqaddas dan Allah maha suci minan naqais. Dari semua bentuk kekurangan. Jadi wasfu bima yata'ala anhu maha tinggi Allah. Gimana? Wasfuhu mensifati Allah bima yata'ala dengan sifat yang yata'ala anhu. Yang Allah maha tinggi dari sifat tersebut. Sebab sifat itu adalah sifat yang rendah. Kalau Allah diberi sifat dengan nama itu, maka itu nama yang rendah. Maka Allah sebut di sini, ya ta'ala anhu, maha tinggi Allah darinya. Wa yataqaddasu min an-naqais, dan Allah maha suci dari semua kekurangan. Kaqauli ahbasil yahud, seperti ucapan yang paling jelek dari orang Yahudi. Ya. Kaqauli ahbasil yahud, seperti ucapan yang paling jeleknya dari orang Yahudi. di mana mereka menyebut nama Allah dengan sebutan innahu faqir, Allah itu adalah fakir. Ya, wa nahnu aghnia, kata mereka. Sementara kita adalah orang-orang yang kaya, Allah itu fakir. Semua Allah butuh sedekah, katanya. Wa inna istaraha yaum sabti, Allah itu istirahat di hari Sabtu. Ya. Maka mereka mencari ikan barangkali. Allah ya lagi istirahat di hari Sabtu. Ya. Ini bertentangan dengan surat Ar-Rahman ayat berapa? Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'n. Ya. Allah di setiap hari itu fi sya'n. Fi sya'n apa? Selalu dalam keadaan kesibukan. Selalu beraktivitas. Mungkin mencipta, mungkin memberikan rezeki, mungkin ngatur ini, ngatur itu dan sebagainya. Mungkin mematikan sesuatu, mematikan makhluk, mematikan manusia, mematikan binatang dan sebagainya. Ya, kulla yawmin huwa fi sya'n. Kalau orang Yahudi menyatakan Allah itu istirahat di hari Sabtu. Ada hari libur. Allah enggak sama dengan manusia. Wa qalihim atau ucapan mereka yadullah mahlulah, tangan Allah itu mahlulah. Allah disifati dengan tangannya terbelenggu. Maksudnya adalah apa? Ungkapan bahwa Allah itu bakhil. Ini adalah pensifatan yang teramat jelek. Karena maka disebut kaqauli ahbasil yahud. Sebut ucapan yang paling jeleknya dari orang Yahudi. Ketika mensifat Allah, Allah disifati dengan fakir. Allah disifati dengan sifat istirahah, yaum sabti. Kemudian Allah disifati dengan bakhil. Atau disifati yadullah maghlulah atau yang lain. Ya. Ini contoh ilhad dalam hal sifat. Kemudian warabi yang keempat taati dua asmaillahi husna han ma'aniha wajahdu haqaiha ngataf ke mana ta'til ya. Yang keempat termasuk ilhad adalah taati dua asmaillahi husna mengosongkan meniadakan mengingkari nama-nama Allah yang baik mengosongkan an ma'aniha dari makna-makna yang sahih. Wajah du haqa'iha. Dan juhud kepada hakat. Kepada hakat nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kaqalil jahmiyah. Wadba'ihim. Seperti ucapan kaum jahmiyah dan pengikut-pengikut mereka. Ya, jahmiyah itu adalah. Pemahaman taktilnya taktil yang kulli. Taktil itu ada dua macam secara global. Ada taktil yang kulli, ada taktil yang juz'i. Ya, taktil kulli ini adalah orang jahmiyah. Ya, kulli itu apa? Taktil mengosongkan, kulli keseluruhan. Jadi seluruh sifat Allah itu ditolak oleh mereka. Allah itu munjarud anis sifat. Allah itu bebas sifat. Ya, itu tidak ada sifat. Maka dalam antara lain, kaum jahmiyah disebut taktil yang kulli. Karena mereka jatuh dalam kekafiran. Taktil yang juz'i contohnya apa? Kaum Asy'ariyah. Kaum Asy'ariyah. Sebagian nama Allah atau sifat-sifatnya ditetapkan. Sebelah lain ditakwil. Seperti ketika tergandangan sifat Allah yang sifat-sifat maknawiyah. Ya, diterima. Sifat hayat. Sifat basar. Sifat kalam. Kalam ini yukhtalaf di kalangan Asy'ariyah. Ada pemahamannya beda dengan Ahlussunnah. Sifat basar sama. Itu diterima oleh mereka. Tapi sifat-sifat khabariyah, dzatiyah, seperti sifat Allah punya tangan, Allah punya qadam, Allah punya wajah, ditakwil. Atau sifat-sifat fi'liyah, mereka takwil. Istawa ala si takwil, istawa-istawala. Atau yadullah diterjemahkan dengan kuwatullah atau yang lain. Ta'wil. Ya. Ini namanya ta'til yang juz'i. Ini kaum Asy'ariyah. Nah, kemudian kaum Jahmiyah mereka mengatakan inna alfadun mujarradah la tatadamman sifatin wala ma'aniya. Inna alfad sesungguhnya lafal-lafal ayat Al-Qur'an yang menunjukkan nama dan sifatnya itu hanyalah alfad, hanya lafal-lafal mujarradah yang kosong, la tadadamman sifatin, yang tidak memuat arti sifat, wala maniyah, dan tidak pula memuat mana-mana yang lain. Pokoknya sudah, gak ada namanya, gak ada maknanya. Ya. Itu hanya al-fad mujarradah, lafal yang kosong dari min maniyah. Fidlikuna alihi ismu sami wal basir. Yaquluna la sama lahu wa la basara masalan. Fidlikuna, maka mereka memutlakkan kepada Allah ismu sami wal basir, nama sami dan nama basir. Mereka kemudian mengatakan, dan sami itu apa? Allah itu sami, tapi apa istilahnya ya? Sami bila sama, basir bila basar. Istilahnya begitu. Mendengar tanpa melalui pendengaran, melihat tanpa melalui penglihatan. Ya. Sebagaimana Allah alam. Ini pemahaman Jahmiyah. Pokoknya semuanya kembali kepada zat, itu sajalah. Ini kalau kita memahami penjelasan penjelasannya ada. Melihatnya dengan zatnya, samanya dengan zatnya. Tidak sama, maka disebut istilah Allah sami bila sama, basir bila basar. Ya. Ini kaum Jahmiyah. Kaum Jahmiyah adalah orang yang mengingkari dengan nama-nama Allah secara keseluruhannya. Karena mereka dikumi kafir. Ya. Karena maka seperti Imam Ahmad mengkafirkan kaum Jahmiyah. Tidaknya beliau, ya, semua ahlu sunnah insya Allah sama. Kenapa mereka? Karena mereka adalah jahadu ma wasafallahu bi nafsah. Karena mereka mengingkari juhud kepada nama-nama yang Allah telah tetapkan untuk dirinya. Karena dikatakan oleh Nu'aim bin Hamad Al-Khuzai, Syekhul Bukhari, beliau di antara orangnya mengatakan, man syabahallah bi khalqihi faqad kafar. Man syabahallah bi khalqihi faqad kafar. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, kafir. Wa man jahada ma wasaballahu bi nafsah faqad kafar. Nah ini. Wa man jahada, dan barang siapa yang juhud, ma wasaballahu bi nafsah, terhadap sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, faqad kafar. Maka dia telah kafir. Nah, Jahmiyah juhud kepada semua sifat. Ya, karena ini mereka dikafirkan. Jadi wa man jahada ma wasaballahu bi nafsahu faqad kafar. Dan barang siapa yang juhud kepada sifat yang telah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia adalah kafir. Walaysa ma wasaballahu bihi nafsah wa la rasuluhu tasbihan. Dan tidaklah berarti apa yang telah Allah sifatkan untuk dirinya, ya, atau yang Rasul tetapkan untuk dirinya, itu kemudian berarti tasbih. Jadi kalau kita menetapkan nama Allah, sifat Allah, bagi yang telah Allah tetapkan dalam kitabnya, atau Rasul tetapkan dalam sunnah-sunnahnya, ya, itu tidak berarti tasbih. Ya. Sudah ada rincian ini kemarin dulu. Yang jadi syahid adalah, wa man jahada ma wasaballahu bi nafsah faqad kafar. Ini kata Nu'aim bin Hamad Al-Khuzai, Syekhul Bukhari, gurunya Imam Bukhari. Kemudian seterusnya. Wa hadza min adzamil ilhad. Maka ini termasuk sebesar-besar ilhad. Fiha, terkait dengan nama-nama Allah atau sifat-sifatnya, aqlan wa syar'an, baik secara akal atau secara syar'i. Sebab apa? Sebab dalilnya Quran amat banyak, hadis juga banyak. Sehingga kalau terangkum dari keduanya, bisa tersimpul ada 99 nama. Antum bisa baca dalam kitab Musalah, ya, 80 sekian kalau enggak salah itu yang diambil dari Al-Quran, sekian puluh dari ambil dari hadis Rasulullah. Sehingga terkumpul 99 nama. Itu yang sampai kepada kita. Ya. Secara syar'i jelas. Secara akal juga sama. Sesuatu yang wujud tanpa sifat enggak mungkin. Sudah kita sampaikan dulu. Sesuatu yang wujud, sesuatu yang ada tanpa sifat enggak mungkin. Air ini punya sifat. Apa sifatnya? Angin yang tidak kelihatan oleh mata pun punya sifat. Ya, semuanya ada, mesti punya sifat. Sesuatu yang dikata anda kok gak ada sifatnya, ya sama dengan tidak ada. Sama dengan tidak ada. Kalau itu kalau mereka punya anggapan bahwa Allah gak punya sifat, ya sama dengan tidak yakin dengan adanya Allah SWT. Sebab dikatakan Allah gak punya sifat. Dan itu bertentangan dengan dalil-dalil syar'i. Ya. Wa yuqabilu hadzal musyrikin, dan itu sepadan atau menjadi kebalikannya ilhadnya orang musyrik. Sebanding atau mungkin sebaliknya ya. Sebanding dengan ilhadnya orang-orang musyrik. Fa innal musyrikina a'tau min asma'ihi wa sifatihi li aliyatihim. Karena orang-orang musyrik mereka memberikan dari nama-nama Allah wasifat dan sifat-sifat Allah itu di aliyatihim untuk memberi nama kepada sesembahan mereka. Ya. Jadi ilhadnya orang musyrik, kalau orang musyrik mencabut nama Allah apa saja untuk diberikan kepada ilah-ilah mereka. Ya. Ilah mereka ada yang sebut nama Lata, ilah mereka ada yang sebut nama Nat atau Uzza atau yang lain. Ini orang-orang musyrik. Wahula sementara orang-orang Jahmiyah salabu kamalahu wa attalu asma'ahu. Mereka salabu kamalahu. Merampas kesempurnaan Allah. Jadi menafikan. Meniadakan kesempurnaan Allah Azza wa attalu asma'ahu. Dan mereka mengosongkan nama-namanya. Wasifatahu. Dan mengosongkan sifat-sifatnya. Atau kalau dijamakan wasifatihi. Jamak ya. Asma wa sifat. Jadi jamak. Wa sifatihi. Jadi kalau orang musyrik, ilhadnya adalah apa? Mereka mencabut nama-nama Allah untuk diberikan kepada nama-nama sesembahan mereka. Kalau orang-orang Jahmiyah, mereka sebaliknya. Adalah mengosongkan, menafikan, mengingkari kesempurnaan Allah SWT. Dan mereka mengosongkan sifat-sifat Allah dan apa dan nama-namanya yang maha baik atau sifat-sifat yang sempurna. Ini kaum Jahmiyah. Karena maka kaum Jahmiyah dikafirkan oleh banyak para ulama. Kemudian wal wajib, maka yang wajib adalah isbat asma'i wa sifati wa i'tiqad ma tadullu 'alaihi min sifatil kamalihi wa nu'ti jalalihi. Wal wajib. Jadi Jahmiyah kita tolak, Asy'ariyah kita tolak, Mu'tazilah kita tolak, Mutasyabbihin kita tolak. Sebagian sudah jelaskan kemarin ketika menjelaskan tentang ta'til dan sebagainya akan diulang nanti sedikit. Wal wajib, maka yang wajib adalah itsbat wasma'i, menetapkan nama-nama Allah, wasifati dan sifat-sifatnya. Wa taqadu ma tadullu 'alaihi min sifati kamalihi wa nu'ti jalalihi. Wa taqad, dan kita pun tidak cuma sekedar apa? Menetapkan nama-nama Allah. Tidak cuma menetapkan sifat-sifat Allah bahwa Allah punya nama, punya sifat, tidak segera itu, tapi juga wa taqad. Kita harus meyakini ma tadullu 'alaihi min sifati kamalihi, apa yang ditunjuk oleh sifat-sifatnya yang sempurna. Ya. Jadi sifat Allah itu ada makna. Ada sifat, ada makna. Ya. Nama Allah juga ada makna, ada sifat. Tidak cuma sekedar menetapkan apa namanya salah lafzi saja. Seperti kaum Mufawidah. Mufawidah menetapkan lafal-lafal saja untuk Allah SWT. Tapi secara makna mereka ingkari. Semuanya Allah alam bi muradi. Ya. Ini kalau Mufawidah. Jadi harus meyakini apa yang ditunjuk oleh sifat-sifat Allah yang sempurna. Wa nu'ti jalalihi, dan sifat-sifat yang luhur bagi Allah SWT. Min ghairi tahrifin wa ta'til. Diulang lagi. Min ghairi tahrif, tanpa tahrif. Tanpa merubah lafal, tanpa merubah makna. Ya. Wa la ta'til, tidak boleh ta'til. Tidak mengosongkan nama dan sifat-sifatnya. Baik secara kulli atau secara juz'i. Ya. Tahrif tanpa tahrif sudah kita sampaikan, baik lafzi atau maknawi. Kita harus bebaskan tindakan tahrif. Tahrif ladhi merubah lafal. Contohnya apa? Istawa dirubah menjadi istaula. Ja'a rabbuka ja'a amru rabbika. Ya, tahrif lafzi. Kemudian tahrif makna. Kemudian wala ta'til, dia pula ta'til. Ta'til itu mengosongkan nama atau sifat. Baik kulli secara keseluruhan seperti kaum jamiah atau kaum mu'atilah atau kaum mu'tazilah, ada kesamaan. Ya. Al ta'til yang juz'i seperti kaum asy'ariyah atau mungkin maturidiyah atau yang semisal mereka. Wa min ghairi takyif wala tamtsil, tanpa takyif dan tanpa tamtsil. Ya. Tanpa takyif, tanpa tamtsil. Takyif mengkaifiyah sifat Allah dengan sifat tertentu, ya. Jadi mengkaifiyah menetapkan kaifiyah itu sifat. Turunnya Allah kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, ini namanya mengkaifiyah itu sifat. Sifat nuzul dijelaskan kaifiyahnya. Enggak boleh. Ya. Allah memberikan batasan laisa ka mitsli syai'un. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah atau yang menyamainya. Wa samil basir, tetapi dia Allah sami basir, maha mendengar lagi maha melihat. Ya. Maka berdasar ini para salaf mereka punya kalimat yang jadi patokan adalah amirruha kama ja'at bila kaif. Amirruha kama ja'at bila kaif. Apa amirruha? Kalian berlakukanlah nama atau sifat-sifat itu kama ja'at, sebagaimana datangnya. Bila kaif, tanpa kaif. Tanpa kaif. Tanpa kaif maksudnya tidak berarti Allah turunnya tanpa kaifiyah. Ada kaifiyah, tapi kita tidak menetapkannya sebab Allah tidak menjelaskan kaifiyahnya. Ya. Jadi para salaf menyatakan amir ruha kamajat. Kalian perjalankan nama dan sifat-sifat itu kamajat sebagai mana datangnya. Allah ternyata mengatakan istawa, kita tetapkan istawa. Sebagaimana jahat. Kama datangnya bagaimana. Sebagaimana datangnya bagaimana. Bila kaif, tanpa mengkaifiyah. Nah, dari ucapan para salaf ini, kalau amiruha kama jahat, berarti ini adalah bantahan kepada kaum, apa? Kepada kaum mu'atilah. Ya. Amiruha kama jahat. Kalau mu'atilah, menafikan nama-nama dan menafikan sifat-sifatnya. Padahal para salaf menyatakan amirruha kama ja'at, kalian perjalankanlah sifat-sifat itu sebagaimana datangnya. Kemudian bila kaif, bila kaif ini bantahan kepada kaum musyabihin, musyabiha. Ya. Maka yang wajib kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat itu sebagaimana datangnya dalam kita wasunnah, tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif dan tanpa tamsil. Ya. Sudah kita sampaikan itu. Wal wajib, dan yang wajib adalah ihtiramu asma'ihi min ayu sama biha ghairuhu. Min ayu sama biha ghairuhu, wa dhalika min tahqiqi at-tauhid. Dan yang wajib adalah ihtiramu asma'ihi, memuliakan kepada nama-namanya. Min ayu sama biha ghairu, dari memberikan nama dengan nama-nama itu kepada yang lain. Jadi kita memiliki nama Allah, enggak boleh mengambil nama Allah untuk nama yang lain. Seperti orang-orang musyrik dengan nama patung satu dinamakan Uzza, dikata Aziz, patung satu dinamakan Lata, dikata Ilah, patung satu lagi dinamakan Manat, dari kata Manat apa Manan atau yang lain. Ya. Wadrika, dan yang demikian itu apa? Memuliakan nama Allah, menghormati nama Allah, mensucikannya, termasuk tahqiq tauhid. Min tahqiq termasuk mewujudkan tauhid. Apa? Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Kurang 10 apa kurang berapa? Ya, mungkin kita tambahkan satu hadis atau asar. hadis. Contoh dalam hadis ini akan dibawakan keterangan bagaimana ketika ada seorang yang bernama Abul Hakam, ya, di mana Allah adalah Al-Hakam. An Abi Syuraih annahu kana yukanna Aba Al-Hakam wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha huwal Al-Hakam wa ilayhi al-hukmu wa lima tukanna Aba Al-Hakam fa qala inna qaumi idha ihtalafu fi syai'in atawni fa hakamtu bainahum fa radiya kilal fariqain qala ma ahsan min hadha kama lak min al-walad. Qala li Syuraih wa Muslim wa Abdullah. Qala faman akbaruhum? Qultu Syuraih. Qala fanta Abu Syuraih. Dari Abu Syuraih, beliau anau kana yukanna Abul Hakam. Abu Syuraih waktu itu sebelumnya anau kana bahwasanya beliau sebelumnya karena fil madhi menunjukkan waktu sebelumnya. Sebelumnya diberi kunya dengan Abul Hakam. Ya, Abul Hakam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian bertanya mengatakan innallahu wal hakam. Sesungguhnya Allah, dialah yang Al Hakam. Ya. Zat yang Maha bijaksana. Maha menetapkan hukum dan sebagainya. Walihil hukmu, hanya milik Allah semua hukum. Hanya kembali kepadanya semua hukum. Falima tukanna Abul Hakam. Kenapa engkau diberi kunya dengan kunya Abul Hakam? Abul Hakam. Jadi Rasul bertanya dengan pertanyaan seperti ini. Lima tukanna Abul Hakam. Kenapa kau diberi kunya dengan Abul Hakam? Faqala, maka beliau Abu Syuraih menjawab, inna qaumi idah talabu, sesungguhnya kaumku dulu ketika mereka berselisih, fisyain pada suatu perkara, atau ni mereka datang kepadaku, fahkamtu bainahum, maka aku menghukumi mereka, mengadili mereka. Ya. Faradiyah bila kilal farqain, maka ridoklah kedua kelompok itu. Ya. Jadi karena beliau biasa menghukumi melerai perselisihan, makamnya menjuluki Abul Hakam. Ya. Kemudian qala, ada min apa enggak dalam kitab kalian? Wa ma ahsan min apa? Enggak ada min. Hah? Ada min? Kalau dalam kitab saya ada min. Kalau tidak ada min, ma ahsan hadza. Alang indahnya ini. Alang bagusnya ini. Kalau dalam kitab saya ada min, ma'ahsan min hadha. Ya Allah alam yang lebih benar insyaAllah. Ma'ahsan hadha. Manya mata'ajubiyah. Alang indahnya ini. Fama laka milalwad. Apakah engkau punya anak? Kala. Maka beliau Abu Syuraih mengatakan, li Syuraih. Saya punya anak. Yang pertama namanya Syuraih. Wa Muslim. Kemudian nama yang kedua adalah Muslim. Wa Abdullah. Nama yang ketiga adalah Abdullah. Qala, maka beliau salam kun menyatakan, faman akbaruhum, siapa yang paling besar, yang paling tua di antara mereka? Qultu, aku Syuraih menjawab, Syuraihun. Aku Abu Syuraih mengatakan, Syuraihun, yang tertua adalah Syuraih. Qala, maka beliau salam kun mengatakan, fa anta Abu Syuraih. Kalau begitu, kamu adalah Abu Syuraih. Jadi Nabi mengganti nama Abul Hakam dengan Abu Syuraih. Sebab Al-Hakam adalah sebagai nama untuk Allah SWT. Sebab Allah adalah zat yang maha bijaksana, maha menetapkan hukum dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Karena kalau antum punya anak, namanya diperhatikan. Kalau itu mengambil nama Allah, ya paling tidak kasih Abdun, ya Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Hakim, Abdul apa dan yang lain. Ya. Jangan malah disebut Abul Hakam. Al-Hakam, Allah itu punya nama Al-Hakam, berarti dia Abul Hakam. Bapaknya Allah jadinya. Ini kan malah lebih daripada kebiasaan disebut Abul Hakam. Karena maka Rasulullah SAW kemudian merubah dengan nama Abu Syuraih. Ya. Jadi Nabi di sini merubah kunyah seseorang. Karena apa? Untuk memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi disebut Abu Hakam diganti jadi Abu Syuraih. Ya. Jadi kalau antum punya saudara, punya tetangga, punya siapa lagi yang belum mengerti bahasa Arab, kadang-kadang kan pakai nama bahasa Arab sebab ingin ke Arab-Araban. Kadang-kadang ada yang benar, kadang-kadang ada yang berlebihan, kadang-kadang yang berkurang sama sekali. Yang berlebihan seperti Abu Hakam barangkali. Namanya siapa? Al-Khaliq. Namanya Khaliq, pencipta. Jadi ini kan kurang pas. Kemudian atau nama yang jelek-jelek untuk nama. Namanya apa? Kirdun. Atau Kirdun. Namanya sama Sarikun. Ya, jadi kebalikannya. Ya, makanya kalau mau memberi nama bahasa Arab, ya tanya kepada yang mantan ketika bahasa Arab lah. Jangan asal ambil ketone bunyi Arab-Araban. Untuk nama. Jadi ini sebagai contoh bahwa Nabi ternyata merubah nama orang yang tadinya mengambil nama Allah, ya, yaitu Abu Hakam, kemudian dirubah dengan nama Abu Syuraih. Karena maka kita wajib memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang kita sampaikan di kesempatan sore ini. Mudah-mudahan dapat ambil faedah dan kita bisa memahami bagaimana kita memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama sunnahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.